Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Sudah dijelaskan panjang lebar tafsir wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, يعني يرزقه من حيث لا يحتسب. Kalimat ini diatofkan, digandengkan kepada يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, di barang siapa bertakwa kepada Allah, beramal dengan ikhlas dan ilmu, dalil, mutaba'ah sesuai ajaran Nabi SAW. Dimana ikhlas sudah dijelaskan, beramal dengan niat untuk mendapat balasan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah itu adalah amal akhirat, amal yang diinginkan dengannya akhirat bukan dunia. Jadi niatkan untuk mendapat balasan dari Allah di akhirat, bukan balasan dunia. Tetapi bersama dengan itu, ya, bersama dengan itu Allah menjamin dunia mengikut. Allah menjamin dunianya, ya, dunia mengikut dengan sendirinya. Yang penting jangan niatkan dunia, karena jika niatkan dunia jadi syirik. Nah, ya, termasuk syirik kecil seperti riya. Niatkan akhirat, balasan akhirat. Adapun meniatkan dunia meskipun mengharap dari Allah, tapi balasan dunia yang diinginkan, itu syirik kecil sebagaimana telah diterangkan. Niatkan akhirat, dunia mengikut, begitu. Umat yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah adalah beramal dengan ikhlas dan ilmu. Ikhlas maknanya itu tadi, ya, beramal dengan amalan akhirat, mengharap balasan dari Allah di akhirat, bukan balasan dunia. Dunia mengikut, yaj'al lahu makhraja, Allah akan beri dia solusi dari problemnya di dunia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa taala akan beri dia rezeki dari arah yang dia tidak perhitungkan. Rezeki adalah urusan dunia, balasan dunia. Nah, begitu pula solusi dari problem, urusan dunia, balasan dunia, dua-duanya ini mengikut. Nah, jangan niatkan ini, ya. Bukan ini yang diniatkan. Ini balasan yang mengikut, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika meniatkan beramal dengan amal akhirat mengharap balasan dari Allah di dunia, berarti tidak bertakwa kepada Allah. Karena makna takwa tidak masuk di situ. Ya, itu tidak bertakwa kepada Allah. Baik. Nah, kemudian wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, barang siapa, nah, dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, man di sini sama dengan man pada man yattaqillah, man yatawakkal juga ini perangkat bahasa yang digunakan berfungsi untuk persyaratan dengan menjazm fi'il mudhari' yatawakkal, makanya disukun majzum. Naam, barang siapa bertawakal kepada Allah, ini syaratnya, balasannya, jawabu syarat fa huwa hasbuh. Huwa hasbuhu, jawab syaratnya di sini adalah jumlah ismiyah mubtada khabar, maka dibutuhkan fa rabithah. Huruf alfa ini pengikat antara jawaban dengan syarat, karena jawabannya adalah kalimat, ya, yang terbentuk dari isim mubtada dan khabar. Fa huwa hasbu, maka dia Allah, huwa dhamir ini kembali kepada Allah. Nah, jelas sekali dhamir huwa kembali kepada Allah, tidak ada yang lain pada kalimat sebelumnya, pada kalimat persyaratan, ya, selain hamba yang bertawakal, ya, pada urusannya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal apa maknanya? Al-i'timad 'ala Allah. Atau syirkul i'timad 'ala Allah, yani bersandar kepada Allah sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, ya, sepenuhnya bersandar kepada Allah. Fi jalbil manafi', dalam upaya meraih manfaat-manfaat yang diinginkan, wa daf'il madar, dan mencegah mudarat-mudarat yang dikhawatirkan, ma'a ta'atil asbab, disertai menempuh faktor-faktor, sebab-sebab, wasilah-wasilah untuk meraih manfaat tersebut dan mencegah mudarat tersebut. Penguasa alam semesta adalah Allah. Penciptanya, pengaturnya, penguasanya Allah. Pencipta, pengatur dan penguasa manfaat dan mudarat seluruhnya Allah. Maka hasilnya yang menentukan adalah Allah. Manfaat apapun yang diupayakan atau mudarat apapun yang dikhawatirkan, ya, maka semuanya penentuannya kembali kepada Allah. Karena Allah pencipta, manfaat dan mudarat itu Allah pengaturnya dan penguasa tunggalnya. Wa rabbul alamin. Maka serahkan sepenuhnya kepadanya. Kita hanya berupaya, berusaha. Ya, tentunya disertai usaha upaya tadi, yaitu menempuh faktor-faktor, sebab-sebab, wasilah-wasilah untuk mencapai hasil yang diinginkan, tidak berpangku tangan. Naam. Hasilnya serahkan sepenuhnya kepada Allah, itu tawakal, disertai, ya, rasa cinta, harap, pengagungan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah tawakal, amalan kalbu, ya, hati. Tayyib, barang siapa bertawakal kepada Allah, tidak kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, syirik, syirik akbar. Karena tawakal adalah ibadah. Tadi disebutkan amalan hati, amalan kalbu, qalb, min amalil qulub. Ya, barang siapa bersandar pada urusannya kepada selain Allah, dia menyandarkannya kepada selain Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Kepada selain Allah itu berarti dia telah mengibadai makhluk tersebut, dia telah berbuat syirik akbar. Ya, yang berarti dia menyatarakan makhluk itu dengan Allah. Dalam hal makhluk itu juga punya kuasa terhadap urusannya, yang mencipta dan mengatur manfaat dan mudarat. Nah, ini syirik, ya, syirik akbar dari sisi rububiyahnya itu tadi. Nah, dan dari sisi uluhiyahnya, dia telah melakukan penyembahan, menyerahkan ibadah kepada selain Allah yang punya rasa cinta dan pengagungan. Naam. Fahuwa hasbuk, maka dia yaitu Allah. Hasbuhu, hasbuhu mencukupi dia, mencukupi dia pada urusan yang dia sandarkan kepada Allah. Ya. Tafsir-tafsir ulama, ya, tafsir Ibn Kathir, tafsir Ibn Jarir At-Tabari, Tafsir Fathul Qadir, Zadul Masir, Ibn Jauzi, ya, Sa'adi. Nah, semua menjelaskan fahuwa hasbuh, ay fahuwa kafihi, fahuwa kafihi, hasbuhu ya'ni kafihi. Maka dia Allah SWT hasbuhu mencukupi dia, kafihi mencukupi dia. Nah, al-amru alladhi yatawakkala, alladhi yatawakkalu ala Allah subhanahu wa ta'ala fih. Naam, dia Allah mencukupi dia pada urusannya yang dia bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya urusan itu kepadanya. Allah akan mencukupinya pada urusan itu, jaminan ini. Nah, ya, Sa'di misalkan kita baca, dan yang lainnya sama dengan ini yang kami sebutkan tadi, dan Tafsir Ibn Kathir, ya, Ibn Jarir At-Tabari, Tafsir Zadul Masir, Ibn Jauzi juga, Fathul Qadir Syaukani. Nah, kata Sa'di aika fihi, hasbuhu aika fihi. Nah, Allah SWT mencukupi dia. Al-amru alladhi tawakkal alaihi bih, urusan yang dia bertawakal kepada Allah dengannya. Naam. Wa idza kana al-amru fi kifalati al-ghani al-qawi al-aziz ar-rahim, kata Sa'di rahimahullah, apabila urusan itu, ya, pada jaminan al-ghani yang maha kaya, al-qawi yang maha kuat, al-aziz yang maha perkasa, ar-rahim yang maha merahmati, ya, maha mengasihi hambanya dengan rahmatnya. Fahuwa aqrabu ila al-'abdi min kulli syai', maka itu lebih dekat kepada hamba daripada segala sesuatu selainnya. Ya, bagaimana tidak, yang menjamin adalah yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan, yang maha merahmati hambanya. Walakin, akan tetapi, rubbama anna al-hikmat al-ilahiyyata iktadat takhirahu ilal waqtil munasibilahu. Hanya saja, boleh jadi al-hikmah al-ilahiyyah, ya, hikmah ketuhanan, hikmah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijak dalam bertindak, dalam berbuat, iktadat menuntut ta'khirahu, diundurnya perkara itu ilal waqtil munasibilahu, ke waktu yang sesuai momennya. Jadi jangan berputus asa, ya, kenapa ini urusannya kok seperti ini, mana ini kok hasilnya seperti ini, ya, jangan putus asa. Yang penting sudah bertawakal kepada Allah, sudah diserahkan kepada Allah, tinggal tunggu, ya, hasil. Fahuwa hasbuh, Allah SWT akan mencukupi dia pada urusannya itu. Hanya saja Allah SWT punya, ya, kebijakan. Allah, ya, Maha bijak, Al-Hakim. Nah, boleh jadi tadi kata Sa'di, hikmah Allah menuntut diundur, ya, tercapainya urusan itu ke waktu yang sesuai momennya. Maka ya, jangan putus asa. Yang penting sudah berupaya, berusaha semaksimal mungkin, menempuh faktor-faktor semaksimal mungkin, ya, berikhtiar semaksimal mungkin dengan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, sudah ada jaminan. Jangan khawatir. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan yang mengatakan innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah balighu amrihi, mencapai urusannya. Mencapai urusannya. Maksudnya mencapai urusannya, yakni segala urusan yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, diwakili oleh tafsir Sa'd yang bacakan di sini, la budda min nufuzi qada'ihi wa qadarih. Ya. Mesti harus, ya. Tidak mungkin tidak. Mesti akan berlangsung, akan terjadi, terrealisasi apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini, ya, bisa dipahami bahwa amr di sini adalah amr kauni qadari. Innallaha balighu amrihi al-kauni al-qadari, karena amrullah, ya, urusan Allah SWT, perintahnya kan ada dua, ya, ada yang bersifat kauni qadari, ya, dan ada yang bersifat syar'i. Kauni qadari adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan, ya, dari urusan-urusan yang Allah SWT kehendaki untuk tercipta, terjadi, Allah takdirkan itu. Ada punya sifatnya syar'i, segala urusan yang Allah SWT perintahkan sebagai syariat. Nah, urusan yang terkait dengan urusan takdir, maka mesti, ya, masya Allahu kan, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, inna Allah balighu amrih, Allah mencapai urusannya. Labud min nufudi qada'i wa qadari, ya, mesti terjadi apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala, ya, menghendaki hal itu dicapai oleh seseorang, ditakdirkan oleh Allah hal itu dicapai oleh seseorang, suatu manfaat mesti akan dia dapatkan, dan suatu mudarat, ya, mesti akan tercegah darinya, maka ketetapan Allah, keputusan Allah, takdir Allah tersebut terhadapnya mesti akan demikian. Bagaimanapun sulitnya, setelah usaha, upaya, dia tetap akan meraihnya, manfaat itu. Bagaimanapun gentingnya, bagaimanapun gentingnya usaha dia, upaya itu untuk mencegah darinya mudarat, dari dirinya mudarat itu, melindungi dirinya, maka tetap dia akan lolos darinya. Ya, meskipun berkumpul manusia dan jin seluruhnya untuk mudaratkan dia, tidak akan bisa mudaratkannya jika Allah memang telah menetapkan, menakdirkan bahwa dia tidak akan terkena mudarat itu. Yang penting tawakal kepada Allah. Innallaha balighu amrih, jangan khawatir. Namun jika memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menakdirkan, ya, dia tidak bisa mendapatkan manfaat itu, ya, mudarat itu mesti akan mengenai dia, bagaimanapun upayanya mesti dia akan terkena juga. Nah, difahami ya? Yang jelas, ya, sikap hamba terkait dengan urusan takdir, ya, jika dia mendapatkan manfaat yang diinginkan, nikmat, maka dia bersyukur. Jika dia terkena mudarat, musibah, maka dia bersabar. Itu kewajibannya. Yang penting di awal tawakal, kemudian dihadapi segala sesuatu di akhir dengan, ya, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah. Dengan itu amruhu kulluhu khair, urusan hamba itu akan menjadi baik seluruhnya, sebagaimana pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, urusannya semuanya jadi baik, ya, dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin jika dia dapat nikmat bersyukur, dia dapat musibah bersabar. Baik, kemudian Allah menutup, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah menjadikan likulli syai'in, ya, untuk segala sesuatu qadran. Qadran. Sungguh Allah SWT telah menjadikan untuk segala sesuatu, masing-masing sesuatu yang Allah tetapkan itu ada kadarnya masing-masing. Nah, kadar di sini tafsirnya apa? Dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran ditafsirkan ajalan, kadar waktu, ya, ada kadar waktunya, yaitu ada batas akhirnya, talak, ya, iddah, ya, itu semua ada masanya, ada kadar waktu yang ditetapkan sebagai ajal, batas akhir masanya. Tidak terus menerus seorang suami, ya, bisa mentalak istrinya sampai 1000 kali dia talak, ya, sampai 100 kali, sampai 10 kali, sampai 5 kali, ya, tidak, ada ajalnya, ada batas akhir. Hanya sampai berapa? Hah? Sampai 3 kali. Kesempatan pertama talak 1, ya, talak masih talak raj'i, ya, bisa dirujuk di masa iddah, ya, ya kan, itu makna talak raj'i. Yang kedua, jika dirujuk kemudian lanjut, ya, kembali lagi suami istri ditalak lagi, jatuh talak 2, masih talak raj'i, masih bisa dirujuk di masa iddah. Jatuh talak yang ketiga, sudah bukan talak raj'i tapi talak bain, bainunah kubra, perpisahan besar, langsung putus, bukan lagi suami istri, langsung harus pisah rumah, tidak ada nafkah, ya, tidak bisa rujuk masa iddah. Hatta habis masa iddah tidak bisa dinikahi lagi kecuali dengan syarat. Adapun tadi talak 1, talak 2, jika masa iddah lewat bisa dinikahi, ya, bisa dinikahi kembali dengan akad yang baru. Dan setelah dinikahi, hitungan talak itu masih terhitung, bukan berarti dimulai lagi dihitung dari 1. Misalkan talak 1, ya, ternyata habis masa iddah, kemudian menikah lagi dengan akad yang baru, bukan berarti berhitung talak dari awal lagi. Jadi kalau ditalak setelah itu baru 1 lagi, enggak. Talak itu sudah terhitung. Jadi meskipun dengan pernikahan yang baru, maka kesempatannya tetap tinggal 2. Yang 1 itu tidak gugur. Nah, begitu. Ya. Begitu pula talak 2, habis masa iddah masih bisa dinikahi. Berarti sudah 2 kali. Hitungan jalan terus. ditalak lagi setelah itu, talak bain, bainuna, kubra, perpisahan besar, langsung pisah, tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal, tidak ada hubungan, langsung jadi orang lain, ya, tidak bisa dirujuk di masa iddah. Setelah lepas masa iddah tidak bisa dinikahi, kecuali mantan istrinya itu dinikahi dulu oleh laki-laki yang lain, kemudian terjadi hubungan, ya, dua syaratnya. Dinikahi laki-laki lain dan pernikahan itu, pada pernikahan itu terjadi hubungan, ya, suami istri. Kemudian setelah itu ditinggal mati atau ditalak juga oleh, ya, suami yang kedua itu, baru setelah itu dia bisa lamar untuk dia nikah lagi, bisa setelah itu. Nah, itu hitungannya baru mulai lagi kalau itu. Nah, berarti start lagi hitungan talaknya. Jadi likulli syai'in qadra ajalan, talak ada ajalnya, ada batasnya. Begitu pula masa iddah ada batasnya, ajal, batas akhir sampai berapa? Ya. Sampai 3 kali salah satu quru yang haid, ya, sampai haid yang ketiga. Suci dari haid yang ketiga berakhir masa iddahnya. Jika dia tidak haid, apa masa iddahnya? Jika dia hamil, apa masa iddahnya? Ayat setelahnya nanti pelajarannya. Nah, begitu pula yang lainnya. Segala sesuatu ada kadar waktu yang ditetapkan oleh Allah sebagai batas akhir. Ajal la yuqaddam wa la yuakhir, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Nah, ya. Jadi dengan ini bisa kita pahami suatu urusan yang kita inginkan, ya, manfaat yang kita inginkan, mudarat yang kita ingin cegah. Nah, kita bertawakal kepada Allah. Innallaha balighu amri, qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Apa yang kita capai dari usaha kita itu tidak akan melampaui waktu yang ditetapkan, dan tidak akan melampaui ukuran yang ditetapkan, dan juga tidak akan kurang dari waktu yang ditetapkan, dan tidak akan kurang dari ukuran yang ditetapkan. Nah, mesti seperti itu. Barakallahu fikum. Tuntas, alhamdulillah, tafsir ini, sehingga berikutnya insyaallah kita bisa lanjut ke tafsir ayat yang keempat yang akan menjelaskan tentang masa iddah, ya, jenis wanita yang masa iddahnya bukan haid karena tidak haid. Nah, dan begitu pula masa iddah wanita yang hamil. Barakallahu fikum. Nattafi bihadzal qadar jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.